إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الله عزاني وعزاكم الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Tauhid Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Pembahasan kita masih di pembahasan tentang masalah istighatsah, yakni meminta pertolongan. Dan meminta pertolongan ini adalah merupakan salah satu bentuk ibadah, sehingga tidak sepantasnya seseorang memberikan peribadatan itu kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, ketika seseorang meminta pertolongan, yakni beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka, bagaimanapun kedudukannya, meskipun itu para malaikat ataukah para nabi, kalau mereka meminta tolong dalam urusan-urusan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukannya, maka mereka telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Tapi kalau meminta tolong dalam urusan-urusan yang manusia mampu, maka ini tidak mengapa, selama mereka itu mampu dan masih hidup. Kita lanjutkan di ayat yang keempat dalam bab ini. Sebelumnya sudah kita membaca 3 ayat surat Yunus ayat yang ke-116 yang merupakan dalil pembahasan kita tentang masalah istighatsah. Yaitu kepada selain Allah termasuk dari bentuk kesyirikan. Kemudian Yunus ayat yang ke-107, Al-Ankabut ayat yang ke-17. Sekarang kita lanjutkan di ayat yang keempat yang merupakan dalil pembahasan kita bahwasanya istighatsah kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan, yakni surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5 dan ke-6. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Wa idza husyara an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan siapakah yang lebih sesat?" Di sini istifham ingkari, pertanyaan, tapi di sini bukan untuk mencari jawaban, tapi pertanyaan untuk mengingkari. Maksudnya tiada seorang pun yang lebih sesat. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah yang lebih sesat? Maksudnya tiada seorang pun yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, kepada orang-orang yang tidak bisa mengabulkan kepadanya permohonannya sampai yaumil qiyamah. Wa hum 'an du'a'ihim ghafilun, dalam keadaan mereka itu lalai dari doa-doanya mereka. Jadi segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah itu tidak bisa mengabulkan. Segala sesuatu yang dimintai pertolongan, dimintai doa selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadanya sampai yaumul kiamah. Dan mereka bahkan lalai dari doa-doanya orang yang berdoa kepadanya. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di yaumul kiamah, Allah menyatakan wa idza husyiran nasu, dan apabila manusia dikumpulkan di padang mahsyar kelak, yakni di yaumul kiamah kelak, kanu lahum a'daan, maka mereka itu menjadi musuh-musuh. Mereka orang-orang yang disembah selain daripada Allah menjadi musuh orang yang menyembah. Sebaliknya orang yang menyembah itu akan menjadi musuh orang yang disembah selain daripada Allah. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka itu mengingkari akan peribadatan-peribadatannya mereka. Ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya berdoa itu hanyalah boleh ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula amalan yang semisal dengan doa, sebagai contoh istighatsah, isti'anah, ataukah yang sejenis dengannya, ini juga tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah. Kapan seseorang menunjukkan doanya kepada selain Allah, maka berarti dia telah melakukan salah satu dari perbuatan kesyirikan yang menafikan tauhidnya seseorang. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan ibn Abdillah al-Fauzan al-Ghitami al-Mulakhas dari mufradat, yakni kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat tersebut. Man adallu, yakni la ahada ashaddu dalalan. Di sini istifham, pertanyaan, ingkari, yang sifatnya itu mengingkari. Maksudnya la ahada ashaddu dalalan, tidak ada seorang pun yang lebih sesat. La ahada ashaddu dalalan, tidak ada seseorang yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yakni min dunillah, yakni ghairillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. La yastajibu lahu, yakni la yaqdiru ala ijabatihi bi i'ta'ihi ma talaba minhu. Yang mana sesuatu yang disembah, sesuatu yang didoai, dimintai doa selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu, la yastajibu lah, yakni la yaqdiru ala ijabatihi. Mereka tidak mampu untuk mengijabahi, tidak mampu untuk mengabulkan doa-doanya orang yang berdoa kepadanya. Bi'ta'ihi ma talaba minhu, dengan memberikan apa yang diminta darinya. Tidak bisa. Meskipun itu malaikat, meskipun itu nabi, apalagi orang-orang yang telah meninggal dunia, apalagi benda-benda, bebatuan, pepohonan, patung-patung, tentunya benda-benda mati itu sama sekali tidak bisa memberikan pengabulan kepada orang yang berdoa kepadanya. Jangankan mengabulkan doanya, melindungi dirinya sendiri saja tidak mampu. Kita lihat bagaimana berhala Lata, Uzza, Manah yang ketika Fathu Mekah dihancurkan oleh yakni tentara-tentara kaum muslimin, dalam keadaan mereka itu tidak bisa memberikan pembelaan sedikit pun, hancur seluruhnya. Tapi ternyata orang-orang jahiliyah itu menyembah kepada berhala-berhala tersebut. Wahum an du'ai mukhailun, wahum rasulullah syadat, yani ayat al-mad'uun, yani mereka yang disembah, dimintai doa, dimintai pertolongan tadi, mereka itu an du'aihim, yani ayat du'a aman da'ahum minal musyrikin. Ini doa-doanya orang yang berdoa kepada mereka dari kalangan kaum musyrikin, ghafilun, yani la yashuruna bidu'a iman da'ahum. Mereka tidak merasai, mereka tidak merasakan dengan doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Yani sesembahan selain Allah tadi, sesuatu yang disembah selain daripada Allah tadi, sesuatu yang dimintai tolong selain daripada Allah tadi, mereka sendiri tidak merasakan doa-doanya orang yang berdoa kepadanya. Patung-patung, berhala-berhala, pepohonan, bebatuan, orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka sama sekali tidak mendengar. Mereka sama sekali tidak bisa mengabulkan, tidak merasakan doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Li'annahum imma amwat, karena mereka bisa jadi mereka itu sudah mati. Para nabi alaihi wassalatu wassalam telah meninggal dunia. Oleh karena itu tidak boleh berdoa kepada para nabi karena mereka telah meninggal dunia. Apakah bisa jadi aw jamad? Bisa jadi yang didoai itu adalah benda-benda mati. Sebagai contoh tadi, patung-patung, berhala-berhala, pepohonan ataukah bebatuan, mereka itu benda-benda mati. Aw malaikatun, Mashghuluna bima khuliqu lahu. Ataukah kalau memang mereka berdoa kepada para malaikat yang belum meninggal dan mereka itu tidak meninggal, ya, mereka itu sibuk dengan apa yang mereka diciptakan untuknya. Mereka sendiri sibuk untuk berdoa kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka bagaimana mungkin kita mau berdoa kepada para malaikat sementara mereka sibuk beribadah, berdoa kepada Allah? Dan mereka tentunya tidak akan bisa mengabulkan permohonannya orang-orang yang berdoa kepada mereka, meskipun itu para malaikat. Maka berdoa itu tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa idza hushiran nasu, yani jami'ul ya, yani jumi'u li yaumil qiyamah, ketika mereka dikumpulkan dengan menggunakan sighah, yani dengan menggunakan bentuk yani fi'il madhi lil majhul. Jumi'u li yaumil qiyamah, ketika mereka husyiru di makna jumi'u, dikumpulkan di yaumil qiyamah kelak. Ketika mereka dikumpulkan di yaumil qiyamah kelak, yakni ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Ketika itu mereka baru akan merasakan tentang kebatilan perbuatan yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Dan ketika mereka melakukan kebaikan di dunia, maka tentunya mereka juga akan merasakan bagaimana balasan yang Allah akan berikan kepada mereka berupa kebaikan-kebaikan juga. Kamu yai ay al ilahat allati yad'unaha min dunillah, yani ilah-ilah, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah, lahum a'da, yani ay yatabarra'una mimman da'ahum wa yu'adunahum. Sesembahan tadi itu, mereka itu akan berlepas diri, berlepas diri dari orang-orang yang berdoa kepada mereka, wa yu'adunahum, dan bahkan mereka itu akan memusuhi. Di antara mereka itu, wa kanu lahum a'daan, di antara mereka itu akan saling memusuhi. Yang dulunya menyembah kepada orang yang disembah selain Allah tadi menjadi musuh orang yang menyembahnya. Orang yang menyembah menjadi musuh orang yang disembah sebaliknya menjadi musuh, saling memusuhi. Ya. Tidak akan membela di yaumil qiyamah kelak. Tidak akan bisa memberikan perlindungan kepada orang-orang yang menyembahnya di yaumil qiyamah kelak, karena mereka sendiri itu mencari perlindungan. Ya. Sehingga perbuatan mereka itu benar-benar perbuatan yang batil dan sia-sia. Kafirun yani ja'idina li ibadati man abadahum. Mereka itu mengingkari peribadatan orang-orang yang beribadah kepada mereka. Ya. Ini makna mufradat dari ayat tersebut. Kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat tersebut. Sekarang kita baca al-ma'na al-ijmaliyu lil ayatain. Makna global dari dua ayat tersebut. Anna Allah Ta'ala hakama bi annahu la adalla mimman da'a ghaira Allah min al-makhluqin mimman la yaqdiru ala ijabati da'watihi fid dunya wa la yashhuru bi du'a'i man da'ahu wa idza qamat al-qiyamatu wa jumi'a an-nasu 'ada man da'ahu wa tabarra'a minhu falaysa hadha al-mushriku illa fi nakdin fid darain la yahsulu 'ala ijabati fid dunya wa tajhadu 'ibadatuhu fil akhirah ahwaju ma yakunu ilaiha. Mana global dari dua ayat tersebut dan setelah khot ayat yang ke-5 dan ke-6, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukumi bahwasanya tidak ada orang yang lebih sesat, tidak ada seorang pun yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dari kalangan makhluk, dari kalangan orang-orang yang tidak mampu untuk mengabulkan doa-doanya mereka di dunia. Dan mereka juga tidak merasakan dengan doa-doanya orang yang berdoa kepadanya. Wa idza qamatil qiyamatu, dan apabila hari kiamat ditegakkan, hari kiamat terjadi. Wa jumi'an nas, dan ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, adaman da'ahu, maka mereka itu menjadi musuh orang-orang yang berdoa kepadanya. Wa tabarra'a minhu, dan berlepas diri dari mereka, berlepas diri dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Maka tidak ada bagi orang-orang musyrik kecuali kesengsaraan, kesusahan di dua negeri. Di dunia sengsara, di akhirat juga sengsara. Mereka tidak akan mendapatkan pengabulan dari doa-doanya mereka di dunia. Dan bahkan ibadahnya mereka itu akan menjadi bantahan di akhirat kelak. Sementara mereka lebih butuh dalam keadaan mereka itu sangat butuh dengan ibadahnya mereka. Tapi sebaliknya ibadah yang mereka lakukan itu akan membantah mereka, akan menjadi yakni alasan yang akan memberatkan hukuman mereka di akhirat kelak. Padahal mereka itu sangat butuh ketika itu. Di akhirat itu sangat butuh dengan ibadahnya. Tapi ternyata ibadah itu tidak akan bisa menolong orang yang melakukannya ketika seorang salah di dalam melakukan ibadah. Karena mereka berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Maka hal ini tentunya suatu kerugian di dunia maupun di akhirat. Ketika seorang berdoa, beribadah, meminta pertolongan, istighatsah, isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dilanjutkan di munasabatul ayataini lil bab, kesesuaian dua ayat ini dengan bab yang sedang kita bicarakan di sini tentang masalah termasuk dari kesyirikan istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Anna fihima al-hukm 'ala man da'a ghayra Allah bi'annahu adallu ad-dallin wa anna ad-du'a 'ibadatun faman sarafahu li ghayri Allah fa huwa musyrik. Bahwasanya dalam dua ayat tersebut, dua ayat dari surah Al-Ahqaf ayat yang ke-5 dan ke-6 tadi, terdapat pelajaran, terdapat hukum. Yani bagi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang tersebut adalah orang yang paling sesat di antara orang-orang yang sesat, adallul dhalin. Mereka itu adalah orang-orang yang adall, paling sesat dengan menggunakan ismu tafdil di sini, paling sesat di antara orang-orang yang dhalin, di antara orang yang sesat. Wa anna du'a ibadatun, dan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang mengalihkan doanya mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah orang yang musyrik. Ini sangat sesuai dengan pembahasan kita, bahwasanya termasuk dari kesyirikan seorang beristighatsah, meminta pertolongan, yakni berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di ma yustafadu minal ayatain. Yakni faedah yang diambil dari dua ayat ini. Dua ayat dari setelah Qaf, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Di antara faedahnya yang pertama adalah anna du'a'a ibadatun. Faman da'a ghairallahi faqad asyraka syirkal akbar. Bahwasanya doa itu adalah ibadah. Adapun dalil yang menunjukkan hal tersebut banyak sekali dalam Al-Quran, di antaranya ayat yang sedang kita baca di sini. Demikian pula ayat yang sudah kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, bahwasanya Allah perintahkan kita untuk berdoa hanya kepada Allah saja. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, saya akan kabulkan. Perintahnya Allah untuk berdoa hanya kepada Allah saja. Dan janji dari Allah, Allah akan mengabulkan doa-doanya orang yang berdoa kepadanya saja. Selanjutnya Allah mengancam kepada mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna 'an ibadati, menyombongkan diri, maksudnya tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, Allah katakan sayadkhuluna jahannama dakhilin. Mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Ini surat Ghafir, surat Al-Mu'min, ayat yang ke-60. Ini ayat yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu, faman da'a ghairallah, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, faqad asyraka syirkal akbar, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan dengan kesyirikan yang akbar, kesyirikan yang besar, yang akan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Meskipun masih melakukan amalan Islam, tapi kalau dia melakukan syirkul akbar, maka teranggap keluar dari Islam. Sebagaimana pembahasan yang sudah berlalu tentang masalah syirkul akbar ini, syirik yang mengeluarkan dari Islam. Di antara contohnya adalah berdoa kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, yang dibayanu syaqawati man yada'u ghairallah fid dunya wal akhirah. Dalam ayat tersebut terdapat penjelasan kesengsaraan bagi orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sengsaranya di dunia maupun di akhirat. Sengsara bagi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, yakni anna syirka huwa a'zamud dalal. Faedah yang ketiga dari ayat tersebut, bahwasanya syirik itu adalah a'zamud dalal, kesesatan yang paling besar. Kesesatan yang paling besar. Di dalam banyak ayat dalam Al-Quran disebutkan tentang masalah bahayanya kesyirikan. Di antara contohnya, syirik tersebut adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Setelah Allah menyatakan yani inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah Allah menyatakan wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Selanjutnya Allah menyatakan wa man yushrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka ini bahaya kesyirikan. Maka syirik itu dikatakan dengan a'mamud dhalal, kesesatan yang paling besar. Bahkan di ayat tadi dikatakan yakni dhalalan ba'ida, kesesatan yang sangat jauh. Kemudian yang keempat, rabi' itsbatul ba'thi wal hasyri lil jazaa'. Dalam ayat yang mulia ini kita akan mendapatkan pelajaran yang penting tentang penetapan adanya yaumul ba'ats. Penetapan akan adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia. Ya. Kalau hari kebangkitan nasional ini cuma ada di negara kita saja. Ya. Karena cuma lingkupnya nasional. Ini tidak. Yani yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia di yaumul kiamat kelak. Ya. Seluruh manusia dari awalnya sampai akhirnya akan dibangkitkan seluruhnya. Dia mengukir makalah dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang mereka lakukan selama hidupnya mereka di dunia. Ya mudah. Ini harus kita yakini. Wal hasyar, dan juga di sana ayat ini merupakan dalil bahwasanya di sana nanti dia mengukir makalah nanti akan adanya hasyar, yakni hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. Dalam rangka untuk lil jaza, untuk menerima balasan-balasan amalan yang selama hidup mereka lakukan. Kalau selama hidup mereka banyak melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya balasan kebaikan. Sebaliknya ketika mereka selama hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan jelek, maka kejelekan pula yang akan mereka dapatkan. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Dalam ayat yang mulia ini terdapat padanya penetapan bahwasanya yaumul ba'ats itu benar-benar akan terjadi. Yaumul hasyr itu benar-benar akan terjadi, yaumul jaza benar-benar akan terjadi. Dan ini termasuk di antara kandungan dari al-imanu bil yaumil akhir, rukun iman yang kelima. Jadi rukun iman yang kelima, jadi jangan cuma dipahami sekedar lingkup seorang harus yakin kiamat itu akan terjadi. Bukan ini saja. Tapi beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, ini termasuk dari bentuk kandungan beriman dengan yaumul akhir. Dimulai dari adanya fitnatul qabri, tiga pertanyaan kubur. Kemudian nanti juga akan ada nikmat kubur ataukah adab kubur. Nikmat bagi mereka yang bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut, adab bagi mereka orang yang tidak bisa menjawabnya. Selanjutnya aja akan ada yaumul ba'ats, dibangkitkannya manusia dari kubur-kubur mereka. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, selanjutnya akan menerima balasan. Semuanya ini ditetapkan di dalam Al-Qur'an ataukah dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagai contoh ayat yang menunjukkan bahwasanya yaumul ba'ats itu benar-benar ada, ayat yang sedang kita baca ini. Dan juga ayat yang lain juga banyak. Sebagai contoh, Allah berfirman di surat Al-Mu'minun, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamaytun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu benar-benar akan mati. Kita seluruhnya akan meninggal dunia, akan mati. "Tsumma innakum ba'da dzalika lamaytun." Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian itu setelah itu yaumul qiyamah nanti kalian akan benar-benar akan dibangkitkan. Ini jelas ayat yang menunjukkan kepada kita akan yaumul ba'ats. Kapan seseorang mengingkari adanya yaumul ba'ats? Kapan seseorang tidak yakin, tidak beriman dengan adanya yaumul ba'ats? Maka mereka itu sama dengan orang-orang kafir. Orang kafir tidak percaya dengan adanya yaumul ba'ats. Karena mereka anggap ini tidak mungkin terjadi. Masa orang yang sudah mati, sudah menjadi tulang belulang, masa bisa hidup lagi? Ya. Jadi mereka orang kafir tidak percaya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk membantah keyakinannya mereka dalam surat yaitu At-Taghabun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir." Orang-orang kafir menyangka, "Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu." Mereka itu tidak akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Ini prasangka orang-orang kafir. Sehingga ketika seorang tidak yakin dengan Ada yang berbaat, berarti mereka itu sama dengan prasangka orang kafir. Mereka disandai kepada kekafiran. Maka Allah katakan, kul. Katakanlah wahai Muhammad, bala tentu saja, warabbi demi Rabbku, latuba'athun, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Walau tanabba'un nabi ma'adun, dan benar-benar akan diberitahukan kepada kalian apa yang kalian amalkan. Wadhalika 'ala Allah yasirun, itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang sangat jelas tentang masalah adanya yaumul ba'ats. Dalam hadis-hadis yang lainnya juga jelas bahwasanya Allah benar-benar akan mengumpulkan manusia. Di antara sunah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumil qiyamati hufatan ghurlan duhma." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, manusia itu benar-benar akan dikumpulkan di padang mahsyar kelak, di yaumul qiyamah kelak. Hufatan, dalam keadaan hufah. Dalam keadaan telanjang kaki. Orang, dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Ghurla, dalam keadaan tidak berkhitan. Buhma, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Miskin. Meskipun selama hidup di dunia mereka itu adalah orang yang kaya raya. Tapi di yaumul qiyamah kelak, seluruh manusia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Jadi ini dalil yang sangat banyak menunjukkan bahwasanya yaumul ba'ats itu benar-benar akan terjadi. Hari kebangkitan manusia dari kubur-kubur mereka itu benar-benar akan terjadi. Hari dikumpulkan yang masih di padang mahsyar tersebut benar-benar terjadi. Dalam rangka untuk menerima balasan amalan yang mereka lakukan. Kalau mereka banyak melakukan kebaikan-kebaikan, maka mudah-mudahan Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Tapi kalau mereka banyak melakukan kejelekan-kejelekan, maka khawatirnya Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas dengan kejelekan kalau memang Allah tidak mengampuninya. Maka dengan seseorang beriman dengan yaumul ba'ats tentunya akan sangat berfaedah. Akan sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena ketika seorang yakin bahwasanya nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita, tentunya ketika kita mau melakukan kejelekan-kejelekan, kita ingat hal itu. Oh iya, nanti yaumul qiyamah saya akan dibalas. Kalau kita melakukan kebaikan, semakin semangat. Karena nanti tahu bahwasanya Allah akan memberikan kepada yang balasan kebaikan. Maka inilah. Yani faedah dari beriman dengan yaumul akhir. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan yaumul akhir. Ini benar-benar akan terlihat di dalam kehidupan seorang. Tapi kalau seorang tidak beriman dengan yaumul akhir, dengan keimanan yang sebenar-benarnya, ya, mereka cuma sekedar pengakuan beriman dengan rukun iman yang kelima. Beriman dengan yaumul akhir. Tapi tidak beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, maka dia akan melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Tanpa menyadari kalau dia yaumul qiyamah kelak, mereka itu akan dibalas sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Kita lanjutkan di poin yang kelima, faedah yang kelima dari ayat tersebut, dua ayat tersebut. Anna al-awthana la tasma'u man da'aha wa la tastajibu lahu 'aksa ma yatasawwaru al-musyrikun fiha. Bahwasanya al-awthan, berhala-berhala, patung-patung, la tasma'u man da'aha, tidak bisa mendengar orang yang berdoa kepadanya. Wa la tastajibu lahu, dan tidak bisa mengabulkan, ya, tidak bisa mengabulkan yakni apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa kepadanya. Aksa ma yatasawwaru al-musyrikun fiha. Berbeda halnya dengan apa yang digambarkan oleh orang musyrikun tentang masalah al-awthan. Orang musyrik itu punya gambaran kalau berhala yang mereka miliki itu bisa mengabulkan doanya mereka. Bisa mendengar doanya mereka. Maka ini sebagai bantahan kepada mereka, karena sungguh namanya berhala, benda mati, patung, tentunya tidak bisa mendengar doa-doa orang berdoa kepadanya, apalagi mau mengabulkan. Sehingga ini bantahan bagi orang-orang musyrikun. Kemudian yang keenam, yakni anna ibadatallahi wahdahu fiha khairud dunya wal akhirah, bahwasanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja di dalamnya terdapat kebaikan dunia maupun akhirat. Beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, terdapat kebaikan di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan kepada mereka orang-orang yang beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka mudah-mudahan ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kekuatan untuk bisa beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan seluruh kesyirikan-kesyirikan, maka mudah-mudahan Allah juga memberikan kepada kita kebaikan dunia maupun akhirat. Dengan ini selesai dari pembahasan surat Al-Ahqaf ayat yang kelima dan keenam. Sekarang kita lanjutkan di ayat yang kelima dari pembahasan ini, pembahasan masalah termasuk dalam kesyirikan beristighfar kepada Allah. Ini surat An-Naml ayat yang ke-62. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Amman yujibul mudharra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard? A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Amman yujibul mudharra?" Siapakah yang bisa mengabulkan permohonan, mengabulkan doa-doa orang yang mudharra, orang-orang yang sedang tertimpa kesusahan? Idza da'ahu, ketika berdoa kepadanya, ketika dia berdoa, wa yakshifu as-su'a, dan siapa yang bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan siapa yang mendirikan untuk kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Ailahu ma'allah, apakah di sana ada ilah bersama Allah? Apakah ada ilah lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit mereka itu mengingat. Kalian itu mengingat. Surat An-Naml ayat 62. Ini juga istifham, sifatnya itu sifatnya istifham ingkari-mengingkari. Maksudnya tidak ada seorang pun yang bisa mengabulkan permohonan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengabulkan doa-doa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyingkap kejelekan-kejelekan, menghilangkan kejelekan-kejelekan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadikan khalifah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Di sana tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata sangat sedikit orang-orang itu bisa mengambil pelajaran, mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kita baca mufradat dari ayat tersebut. Amman maksudnya ya'i man huwa. Siapa itu dia? Siapa yang bisa? Ya, yujibul mudbarra, mengabulkan, mengijabai, mengabulkan. Ya. Ini doa-doanya orang yang terdesak. Al-mudbarra, al-mudbarru adalah al-makruh alladhi massahu dhur. Orang-orang yang makruh, yakni terkena, yakni kesusahan. Alladhi massahu dhur, yakni yang terkena mudharat, terkena kejelekan, terkena kesusahan. Khulafaul ard, ini al-idhafatu bima'na fi. Idhafah di sini penyandaran satu isim kepada isim yang lain dalam khulafaul ard ini idhafah bima'na fi. Karena di sana di dalam ilmu nahwu permasalahan mudhaf dan mudhaf ilaih ini ada tiga makna. Ada yang bermakna lam, yakni kepemilikan. Ada yang bermakna min, yakni dari. Ada yang bermakna fi, dalam. Ataukah pada? Khulafaul ard maksudnya khulifah di dalam bumi. Ya. Ini makna fi. Kalau makna ni kan jelas, bukan? Karena ni itu maknanya kepemilikan. Sebagai contoh, kitabu Muhammad dan kitabnya milik Muhammad. Kalau min, sebagai contoh, khatamu hadidin. Yani pena apa namanya? Cincin yang terbuat dari besi. Ini kan min, min al-hadid maksudnya. Kalau di sini, khulafa fil ard maksudnya. Bimakna min. Khalifah di muka bumi. Ini al-idhafah bimakna fi. Ini sedikit pembahasan ilmu nahwu. Yani ay, yakhluku kullu qurnin. Yakhluku kullu qurnin al-qurna alladhi qablahu fil ard. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan khalifah setiap generasi dengan generasi yang datang sebelumnya. Ya. Generasi ini menggantikan generasi yang sebelumnya. Di muka bumi itu senantiasa ada khalifah, ada pemimpin-pemimpinnya. Ya. Ini maksud dari khulafaul ard. La ilaha illallah yani ay siwahu. Apakah ada ilah selain Allah maksudnya? Bersama Allah maksudnya adalah selain Allah. Yaf'alu hadhihi al-asya', yang bisa melakukan perkara-perkara ini. Bisa mengabulkan doanya orang yang terkena kesusahan, bisa menghilangkan kesusahan, bisa menjadikan khalifah di muka bumi. Ya, ternyata tidak. Tidak ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa yaf'alu hadhihi al-asya', yang bisa melakukan perkara-perkara ini bikum terhadap kalian. Wa yan'imu 'alaikum hadhihi an-ni'am, dan memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat-nikmat ini. Allah menghilangkan kesusahan kepada kita ketika kita berdoa kepada Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bagi kita pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, sehingga di sana kehidupan bisa teratur ketika ada seorang pemimpin. Berbeda halnya dengan ketika tidak ada seorang pemimpin. Seorang, setiap orang ingin menjadi pemimpin sehingga akan terjadi kekacauan. Inilah pentingnya kekhalifahan di muka bumi. Qalilan ma tadzakkarun, yani ay tadzakkaruna tadzakkuran qalilan fi 'azamatillahi wa ni'amihi 'alaikum. Falidzalika asyraftum bi ghairihi fi ibadatihi. Sangat sedikit kalian itu mengambil peringatan, maksudnya ayat ada kurun dan ada kurun qalilan. Karena itu mengambil peringatan dengan peringatan yang sedikit berkaitan dengan azamatillah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa ni'amihi, dan juga kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Falidzalika asyraftum, oleh karena itu kalian berbuat syirik. Ketika tidak bisa mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah tersebut tadi, sehingga banyak orang yang berbuat syirik ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan-peribadatannya mereka. Ini sedikit makna mufradat dari ayat tersebut, kosakata dari ayat tersebut. Sekarang kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah, makna global dari ayat ini. Yahtaju ta'ala 'ala al-musyrikin fi ittikhadihim asy-syufa'a min dunihi bima qad 'alimuhu wa qarru bihi min ijabati Allahi lahum 'indama yad'unahu fi hal syiddah wa kashfihi as-su' an-nazila bihim وَجَعْلِهِمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ أَمْوَاتِهِمْ فَإِذَا كَانَتْ آلِهَتُهُمْ لَا تَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ هَذِي الْأُمُورِ فَكَيْفَ يَعْبُدُونَهَا. Mungkin di sini lebih tepatnya يَعْبُدُونَهَا. Mungkin di sini kembali, titiknya kembali. Di sini يُبْعِدُونَهَا. Jadi mungkin فَكَيْفَ يَعْبُدُونَهَا مَعَ اللَّهِ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِلَّا تَذَكُّرًا قَلِيلًا لَا يُرِثُ خَشْيَةَ اللَّهِ walidzalika waqa'u fi syirki. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang musyrikin ketika mereka itu menjadikan syafaat-syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka telah ketahui dan mereka telah akui, yakni berupa pengabulan doa. Min ijabatillahi lahum, yani Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa untuk mereka ketika mereka itu berdoa kepadanya dalam keadaan susah. Wa kashfi su'in nazila bihim, dan Allah juga telah menghilangkan kejelekan yang turun kepada mereka. Wa ja'lihim khulafa'a fil ardi ba'da amwatihim, dan Allah menjadikan untuk mereka khalifah-khalifah di muka bumi setelah meninggalnya khalifah yang sebelumnya. Ya. Setelah meninggalnya mereka. Pengganti Allah jadikan mengganti. Fa idza kanat aliyatuhum la taf'alu syai'an min hadhil umur, maka kalau memang ilah-ilahnya mereka tadi, sesembahan-sembahannya mereka tadi tidak bisa melakukan sedikit pun dari perkara-perkara ini, fa kaifa ya'budunaha ma'allah, maka bagaimana mungkin mereka itu menyembah ilah-ilahnya mereka itu bersama Allah? Tentu ini suatu keanehan. Walakinnahum la yatadzakkaruna ni'amallahi 'alaihim illa tadzakkuran qalilan la yuritu khasyatallah. Akan tetapi mereka itu tidak bisa menjadikan nikmat-nikmat Allah itu sebagai peringatan-peringatan bagi mereka, kecuali mereka hanyalah mengambil peringatan sedikit saja, yang hal itu tidak mewariskan kepada mereka perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika waqa'u fi syirk, oleh karena itu mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ini makna global dari ayat tersebut. Kita lihat di mana munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, yakni anna fiha بطلان الاستغاثة بغير الله لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه. Bahwasanya dalam ayat ini terdapat dalil, terdapat bukti tentang batilnya istighatsah kepada selain Allah, batilnya perbuatan seseorang meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. لأنه لا يجيب المضطر, لا يجيب المضطر, karena selain Allah itu tidak bisa mengabulkan doa-doanya orang yang terdesak, orang yang terkena kesusahan. Wa yashfusu, dan tidak bisa menghilangkan kejelekan yang turun, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan selain Allah. Sehingga tentunya batil ketika seorang menyembah, berdoa, beristighatsah, beristianah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Kita lanjutkan di mana istafadu min al-ayah. Faedah yang diambil dari ayat ini, Jadi yang pertama, butlanul istighatsati bighairillahi fima yaqdiru alaihi illallah. Batilnya istighatsah, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Batil ketika seorang melakukannya kepada selain Allah. Menghilangkan kesusahan, mengabulkan doa, tentunya hanyalah Allah yang mampu. Tentunya kalau memang kita meyakini hal ini, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Kemudian yang kedua, yakni annal musyrikin muqirruna bi tauhidir rububiyah wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Faedah yang kedua dari ayat tersebut, bahwasanya orang-orang musyrikun, mereka itu muqirruna bi tauhidir rububiyah, mereka itu ternyata masih mengakui tentang tauhid rububiyah. Mereka masih mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh urusan makhluknya, mereka akui. Orang musyrik mengakui hal ini. Tapi pengakuannya mereka, walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Pengakuan mereka tersebut, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang mengatur segala urusannya mereka, belum memasukkan mereka dalam agama Islam. Ini tauhid rububiyah ini wajib bagi setiap orang. Tapi tauhid ini belum memasukkan seseorang dalam Islam. Belum cukup seseorang hanya bermodal dengan tauhid rububiyah saja. Tapi harus ada tauhid uluhiyah, harus ada tauhid asma wa sifat. Dia harus mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyahnya. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mengakui akan nama-nama serta sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengakuan. Kalau belum, berarti belum benar Islam. Kalau seorang hanyalah sekadar mengakui Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang telah mengatur segala urusan makhluknya, ini tidak lebih dari pengakuan iblis. Karena iblis juga mengakui hal ini. Iblis mengakui kalau yang menciptakan dirinya itu Allah, yang menciptakan manusia itu Allah. Kita lihat bagaimana iblis la'natullah alaih ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari syurga karena tidak taat dengan Allah, tidak taat dengan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk tidak mau bersujud ketika aku perintahkan engkau bersujud kepada Adam? Apa jawaban iblis? Iblis mengatakan, "Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada Adam. Dari sisi mana? Khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku dari api. Perhatikan, iblis mengakui yang menciptakan dirinya itu adalah Allah. Engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dia itu Adam dari tanah. Iblis juga mengakui yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Tapi ternyata pengakuan ini tidak membuat iblis itu menjadi seorang muslim. Jadi tauhid rububiyah belum cukup. Seorang hanya sekedar mengakui yang menciptakan dirinya itu Allah, belum dikatakan sebagai seorang Islam. Karena ternyata iblis pun mengakui. Sehingga tentunya seorang selain tauhid rububiyah juga harus tauhid uluhiyah ini, beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan juga selain yang ketiga ini mengakui akan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah dengan sebenar-benar pengakuan. Ini baru dikatakan sebagai seorang yang muslim. Kemudian yang ketiga, ya al-istidlalu ala tauhidil ala tauhidil uluhiyah bi tauhidir rububiyah. Berdalil terhadap tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Ayat ini merupakan dalil bahwasanya seorang yang bertauhid yakni rububiyah, maka tuntutannya dia juga harus bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ketika seorang mengakui kalau Allah yang bisa mengabulkan doa, ketika seorang mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala yang bisa wayakshifus su'a, bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan, ketika seorang mengakui Allah yang menjadikan khalifah di muka bumi ini, tentunya dia harus beribadah, menyembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata saja, tidak yang lainnya. Jadi tuntutan tauhid rububiyah itu sebenarnya harus bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ya, karena seorang tidak cukup hanyalah dengan tauhid rububiyah, tapi harus disempurnakan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Kalau seorang cuma sekedar rububiyah belum cukup, sebagaimana saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, yakni al-ihtijaj. Al-ihtijaju 'ala al-musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahaduhu. Membantah orang-orang musyrik berhujjah bagi orang musyrik, maksudnya membantah orang musyrik dengan apa yang mereka akui. Ya. Untuk apa yang mereka ingkari. Ya. Alama atas apa yang mereka ingkari. Jadi boleh kita membantah orang musyrik, ya, terhadap apa yang mereka ingkari dengan apa yang mereka akui. Ya. Jadi diputar balikkan. Kalau mereka mengaku Allah yang mengabulkan doa, kalau mereka mengaku kalau Allah yang menghilangkan kesusahan, kalau mereka mengaku kalau Allah yang menciptakan mereka, kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah saja? Jadi ini hujjah, seperti ini hujjah yang syar'i, membantah apa yang diingkari oleh orang-orang musyrik dengan sesuatu yang mereka akui. Ya. Ini bantahan yang disebutkan dalam ayat yang telah kita baca di surat An-Naml ayat yang ke-62. Ini ayat yang terakhir dari bab ini, masih ada satu hadis. Kita selesaikan sekalian bab ini. Wara Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Faqala ba'dhum qumu bina nastaghiru bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yastaghafu bi wa innama yastaghafu billah. Al-Imam Tabrani telah meriwayatkan dengan sanadnya beliau, annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin, bahwasanya dahulu pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang suka mengganggu kaum mukminin, yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya orang munafik. Faqala, maka sebagian mereka ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, qumu bina nastaghiru bi Rasulillah. Marilah kita berdiri bersama kita untuk beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta tolong kepada Rasulullah sallallahu untuk mencegah kejelekannya orang munafik ini, min hadzal munafiq. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mengingkari ucapannya para sahabat yang ingin beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu laisa ghafu bi, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Innama istighafu billah, tidak lain beristighatsah itu hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini akhraj al-Tabrani, dikutip oleh Imam al-Tabrani, dan berkata Imam al-Haythami, wa qala al-Haythami fi majma' az-Zawaid, dalam majma' az-Zawaid jilid yang ke-10 halaman yang ke-159, wa rawahu al-Tabrani wa rijaluhu rijalu sahih ghaira ibnu lahi'ah wa huwa hasan al-hadith. Ini al-Imam al-Haythami dalam kitab majma' az-Zawaid, beliau mengatakan hadith ini diriwayatkan oleh Imam al-Tabrani dengan perawinya, dengan rijalnya, rijal yang sahih selain Ibnu Lahi'ah. Dan Ibnu Lahi'ah ini, ketika ada hadis dari Ibnu Lahi'ah ini, adalah hadis yang hasan, karena Ibnu Lahi'ah ini mengalami masa yang yakni membuat beliau itu tidak terpercaya. Dulunya itu beliau terpercaya, tapi setelah kitab-kitabnya beliau terbakar, ilmunya hilang. Jadi banyak ikhtilaf, banyak percampuran dalam hadis-hadis yang dia miliki, yang beliau riwayatkan, karena kitab-kitabnya terbakar. Ini Ibnu Lahi'ah rahimahullahu taala, seorang ulama hadis. Kita baca At-Tabrani, yakni huwa al-Hafiz al-Imam Sulaiman ibn Ahmad sahibul Mu'jam ats-Tsalats, sahibul Ma'ajim ats-Tsalatsah. At-Tabrani ini adalah seorang hafiz. Hafiz kalau dalam ilmu hadis ini, hafiz seorang yang sudah menghafal minimalnya itu 100.000 hadis. Ini hafiz dalam ilmu hadis. Kalau hafiz dalam Al-Qur'an kan menghafal 30 juz. Hafiz dalam ilmu hadis itu dikatakan seorang hafiz itu ketika sudah menghafal minimalnya 100.000 hadis dengan sanadnya, dikatakan sebagai hafiz. Al-Hafiz wal Imam, dan beliau juga seorang imam bernama Sulaiman ibn Ahmad. Namanya Sulaiman ibn Ahmad, cuma dikenal dengan At-Tabrani. Beliau sahibul Ma'ajim ats-Tsalatsah. Beliau pemilik Mu'jam. Mu'jam itu kamus, kamus hadis, punya kamus hadis 3. Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, sama Mu'jamul Saghir. Ini karya, seluruhnya karya Imam At-Tabrani rahimahullah taala. Beliau seorang ulama hadis, seorang hafiz dalam bidang ilmu hadis. Bi isnadihi yani ila Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Sanadnya beliau sampai kepada Ubadah bin Shamit, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sanadnya beliau sampai, nyambung sampai kepada Ubadah bin Shamit, dan Ubadah bin Shamit langsung ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tersebut. Munafiq adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul munafik ini dimaksudkan munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya orang-orang munafik pada zamannya Rasul. Wa nifaqu dan nifaq di sini artinya adalah izharul Islam wa ikhfaul kufri. Munafik itu adalah orang yang menampakkan keislaman secara zahirnya Islam, tapi dia menyembunyikan kekafirannya. Ya. Inilah munafik. Ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Kemudian nastaghi itu bi Rasulillah maksudnya adalah natlubu minhu kaffa hadzal munafiq 'anil adza. Kita meminta dari Rasul untuk menahan dari gangguan-gangguan orang munafik ini. Ya. Maka Rasul menyatakan innahu laistaghafu bi. Kaiha sallallahu alaihi wasallam ay yastahmila hadzal lafdha fi haqqihi ta'adduban ma Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci. Beliau tidak menyukai penggunaan kata ini, penggunaan lafaz ini, lafaz istighatsah. Berkaitan dengan haknya beliau karena ta'adduban ma Allah, karena beliau itu dalam rangka menjaga adab bersama Allah. Meskipun sebenarnya boleh seorang itu beristighatsah kepada selain Allah dalam urusan-urusan yang manusia itu mampu. Ya, istighatsah kepada polisi ketika dikejar-kejar oleh penjahat. Boleh saja asalnya secara hukum boleh, cuman sebaiknya menggunakan kalimat lain, jangan istighatsah, tapi minta tolong saja. Bila istighatsah, kalau istighatsah itu Rasul tidak menyukai. Meskipun dalam ayat disebutkan boleh ya, kemarin sudah kita sebutkan istighatsah. Istighatsahnya kaumnya Musa kepada Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'alladhi min aduwwihi. Maka kaumnya Musa itu beristighatsah kepada Musa untuk membela dirinya. Dari musuhnya. Fawakazahu Musa faqadu alaihi. Maka Musa pun meninjunya, kemudian orang tersebut pun mati. Ini ada kaumnya Musa beristighatsah kepada Musa. Allah katakan dengan fastaghathahu dengan beristighatsah. Ini asalnya boleh, cuman lebih baiknya, ahsannya menggunakan lafaz lain, jangan menggunakan istighatsah tapi meminta pertolongan. Ya. Maka ini lebih selamat. Maka di sini Rasulullah SAW tidak menyukai menggunakan kalimat istighatsah kepada beliau. Beliau menyatakan innahu laistaghathu bi wa innama istaghathu billah. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Tidak lagi istighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini istighatsah. Jadi beliau tidak menyukai penggunaan kalimat istighatsah digunakan untuk beliau. Karena beliau itu menjaga adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita baca al-ma'na al-ijmali min hadis, makna global dari hadis ini. Lama qawi al-Islam kana hunaka sanakun mil kufar ra'au ad-dukhul fil Islam zahiran wal baqa'a lil kufri batinan. Summu bil munafiqin wa kana yasduru minhum min al aqwal wal af'al ma yudayiqu al muslimin wa min dhalika ma hasala min hadha ar-rajul hatta talaba ba'd as-sahabati min an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaffahu wa zajrahu. Wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqaddiru ala dhalik. Lakin lamma kanat as-sighatu allati tuqaddamuna biha ilayhi fiha isa'atu adabi ma Allah ta'ala ma yanbaghi an tuqal istankaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'liman lis-sahabati wa saddan li dhari'ati asy-syirki wa himayatan at-tauhid. Mana jawaban dari hadis ini? Ketika Islam sudah mulai kuat, di sana ada sekelompok dari orang-orang kafir ra'au ad-dukhul fi Islam. Mereka memperlihatkan bahwa mereka sudah masuk dalam agama Islam secara zahir. Wal baqa'a 'ala kufri bil batin. Sementara batinnya mereka tetap berada di dalam kekafiran. Dan orang-orang tersebut dinamakan dengan orang-orang munafik. Jadi ketika Islam sudah mulai kuat, baru ada orang munafik. Mereka menampakkan keislaman secara zahir tapi menyembunyikan kekafiran di dalam batinnya. Mereka dinamakan dengan orang-orang munafik. Wa kayasru minhum min al-aqwali wal af'al ma yudayiqul muslimin. Dan dahulu muncul dari mereka ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang membuat sempit kaum muslimin. Menyakiti kaum muslimin, membuat sempit kaum muslimin. Dan di antara hal itu adalah apa yang terjadi dari laki-laki ini, dari Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pemimpin munafik. Sampai-sampai sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya Rasul menahan gangguannya orang ini dan memberikan teguran kepada orang tersebut, orang munafik tadi. Dan Nabi SAW sebenarnya mampu untuk melakukan hal itu. Akan tetapi, ketika sirah yang digunakan tersebut dengan sirah istirahat yang mereka sebutkan tadi, yang mereka gunakan tadi, yang mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW tadi, sirahnya sirah istirahat, Dan dalam sifat tersebut terdapat isatu adabi ma'allah, jeleknya adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak sepatutnya seorang katakan, maka beliau pun mengingkari ucapan tersebut, lafaz tersebut. Nabi SAW mengingkari ucapan tersebut, ta'lim menjadi sahabat sebagai bentuk mengajari para sahabat, memberikan ta'lim, memberikan pengajaran kepada para sahabat, dan juga untuk sad dan lidari'ah, untuk mencegah celah-celah yang akan menyampaikan kepada kesyirikan. Wa himayatan litauhid, dan dalam rangka untuk menjaga tauhid. Beliau mengingkari, beliau menyatakan la yastaghafu bi, tidak boleh beristighatsah kepadaku. Wa innama yastaghafu billah, dan istighatsah itu hanyalah kepada Allah saja. Ini makna global dari hadis tersebut. Kita lanjutkan di munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, inna fi inkaran nabi sallallahu alaihi wasallam al-istighatsah bi ghairillah. Dalam hadis yang mulia ini terdapat pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam istighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tadi asalnya boleh saja sebenarnya kalau memang orang tersebut mampu, cuman sebaiknya menggunakan lafaz lain jangan istighatsah, tapi selain istighatsah. Ya. Kita lanjutkan ma yastafadu minal hadis, faedah yang diambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, annahu la yustaghatsu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min babi aula. Bahwasanya tidak boleh beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang lainnya lebih utama lagi untuk tidak boleh. Kalau kepada Nabi saja, makhluk yang terbaik, tidak boleh kita beristighatsah kepadanya. Apalagi kepada selain Nabi. Meskipun itu mereka namakan dengan wali. Karena wali itu tidak melebihi kedudukan para Nabi. Apalagi kepada orang-orang yang dikenal dengan kejelekannya. Dikenal dengan, yakni kefasikannya. Kita lihat mungkin dulu ada Gus-gus, di daerah Jawa Timur ada gus-gus yang dikenal sering melakukan kebatilan-kebatilan. Sebagai contoh, kebatilan yang diucapkan oleh sebagian mereka, Quran dikatakan porno. Ini kebatilan ya. Orang yang mencela Al-Quran ini sudah kafir, kalau dilihat dari sisi hukum. Tapi ternyata setelah meninggal, banyak kuburnya didatangi. Untuk dalam rangka apa? Beristighatsah, meminta tolong kepada orang yang telah mati tersebut. Sampai-sampai kuburannya ambles. Ternyata setelah dilihat gara-gara apa? Gara-gara tidak ada yang berani injak-injak ketika dikubur. Karena takut kualat. Sehingga ketika hujan kan sudah. Akhirnya ambles. Ya. Karena tidak padat. Ya. Ini ternyata setelah diteliti kenapa ambles, kenapa seperti itu. Tidak ada ketika kuburkan tidak ada yang berani injak-injak. Karena takut kualat. Sudah mati pun ditakutin kualat. Padahal kita tahu bagaimana pengingkaran terhadap agama Islam, terhadap Al-Quran. Quran saja dikatakan sebagai sesuatu yang porno. Padahal mencela satu ayat saja dari Al-Quran, bukan mencela Al-Quran secara umum, ini sudah kafir. Perhatikan bagaimana orang-orang munafik. Ketika mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang bersama beliau, Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan kafirnya mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, kepada Rasulullah SAW tentang ucapannya orang-orang munafik tadi, yang dulu pada zamannya Rasul itu ada orang yang mengatakan mencela Rasul, bukan mencela ayat. Ya. Walain sa'atahum la yaqulanna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka, kenapa mereka mencela engkau dan juga para sahabatmu, niscaya mereka itu benar-benar akan mengatakan tidak lain kami itu hanyalah bermain-main dan bersenda gurau. Mencela Rasul tidak dalam keadaan serius, cuma bersenda gurau saja. Dikatakan ma ra'ina mithlu qurra'ina haulai arhubutunan wa akdabu alsinan wa ajbanu 'inda liqa. Orang munafik mengatakan seperti itu. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang seperti qurra' kami ini. Mereka itu orang yang paling rakus, orang yang paling berdusta, orang yang paling penakut ketika bertemu musuh. Padahal ketika itu mereka itu cuma sekedar bermain-main. Mencela dalam keadaan bermain-main. Tapi Allah katakan, ya, dengan ayat yang telah kita sebutkan tadi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Apakah kalian itu akan mencela Allah, ayat-ayatnya? Perhatikan di sini disebutkan ayat. Allah dicela, ayat dicela. Ya. Apakah kalian akan jadikan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya sebagai bahan untuk memperolok-olok, bahan untuk cela-mencela? Ya, maka Allah katakan, la ta'tadiru. Tidak ada udzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Berarti kan? Ya. Ketika Allah dicela, ayat-ayatnya Allah dicela. Ini bukan cuma satu ayat, tapi dikatakan Quran. Itu berarti secara umum dikatakan porno. Ataukah diganti celaan-celaan yang lain? Ya. Rasul juga disela. Ini sudah dikatakan dengan la ta'tadi tidak umur. Qad kafartum ba'da dzikr. Sungguh telah kafir setelah keimanan kalian. Maka tentunya ketika kita mengetahui seseorang itu sudah seperti ini keadaannya, maka tentunya tidak boleh untuk dimintai doa. Meskipun itu dikatakan sebagai seorang wali. Nah, jangankan wali, jangankan mereka yang sudah dikenal dengan kebatilannya, kefasikannya, penyimpangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja seorang makhluk yang terbaik. Bahkan Rasul menyatakan saya dua dari Adam, pemimpin anak Adam. Ini saja tidak boleh kita beristighosah kepadanya. Wa ghairuhu min babi aula, maka selain beliau tentunya lebih utama untuk tidak dimintai istighosah. Yang kedua, al-irsyadu ila husnil lafzi wa himayatit tauhid. Dalam hadis yang mulia ini terdapat petunjuk, bimbingan. Ila husnil lafzi wa himayatit tauhid, untuk memilih lafaz yang bagus. Husnil lafzi, memilih lafaz yang bagus. Ya. Dan himayatit tauhid, dan juga untuk menjaga tauhid. Ini petunjuk, bimbingan dalam hadis yang mulia ini. Kemudian ketiga ini sabdu turukil mufdiyati ila syirki. Faedah yang ketiga ini menutup jalan-jalan yang akan bisa mengarahkan, menjerumuskan kepada kesyirikan. Rasulullah SAW melakukannya dalam hadis yang mulia ini. Rasulullah tidak menginginkan ada orang yang beristighosah kepada beliau, meskipun beliau mampu untuk melakukannya. Tapi ini dalam rangka untuk sabdu dari'ah, sabdu turukil mufdiyati ila syirki. Ini untuk menutup celah-celah, jalan-jalan yang akan bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Kemudian yang keempat, yang ini masyru'iyatus sabri ala al-adha fillah, disyariatkannya sabar atas gangguan-gangguan yang menimpanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar seorang ketika mendapatkan gangguan, sabar meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lima, yang dhamul munafiqin, dalam hadis yang mulia ini terdapat padanya celaan bagi dhamun nifaq, dari sifat kemunafikan. Ya, nifaq ini benar-benar suatu sifat yang tercela. Ya. Kemudian yang keenam, yakni tahrimul adiyatil mu'minin li'annaha min fi'il munafiqin. Haram untuk mengganggu kaum mukminin. Karena mengganggu kaum mukminin itu termasuk dari perbuatannya orang-orang munafiqin. Ini 6 faedah dari hadis yang mulia ini. Dengan ini selesai pembahasan masalah bab yang sedang kita sampaikan ini, yang min syirki ayyastaghitha bi ghairillah aw yad'uha ghairuhu. Yani beristighatsah kepada Allah atau berdoa kepada Allah. Ini termasuk dari kesyirikan yang akan menafikan tauhidnya seseorang. Ketika seseorang melakukannya berarti tauhidnya batal dan khawatirnya nanti akan sampai bisa kepada kekafiran karena dia telah melakukan perbuatan yang mengeluarkan dakwah dari Islam. Coba untuk bab yang lainnya, pembahasan lainnya berkaitan masalah tauhid dan juga berkaitan masalah kesyirikan yang seorang hendak tinggalkan, kita lanjutkan pada kesempatan yang insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kurang misal maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.